Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahuna waliyyin wal akhirin fatirus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh mab'uutsu rahmatan lil alamin fa balagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi salatullah alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ansarihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin fa qala rabbuna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الصادق المصدوق فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار أما بعد Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an walhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid, di majlis dan di masjid Al-Mubarak insyaallah taala. Yang tidak lain dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita bisikkan. Karena Dialah Khaliq. Wa laqad khalaqnal insana وَنَعْلَمَ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Kami telah menciptakan mereka manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan di dalam hati-hati mereka. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Rabb kalian, Rabb engkau itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, apa yang disembunyikan di dalam dada-dada mereka manusia. وَمَا يُعْلِنُونَ, atau apa yang mereka ungkapkan dengan lisan-lisan mereka. Mereka kerjakan dengan anggota tubuh zahir mereka. Allah Maha mengetahuinya. Karena jamaah, sebelum kita mulai majlis, alangkah indahnya kalau kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita untuk ikhlas, mengharapkan pahala, mengharapkan ajar, mengharapkan imbalan, mengharapkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita upayakan. Dari kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan menuntut ilmu, ini kebaikan yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nilai kepada mereka manusia kecuali nilai yang dibangun di atasnya kesucian hati. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana harta dan anak laki-laki kebanggaan kalian tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala illa, dikecualikan orang-orang yang mereka datang berjumpa dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari menduakan Allah, bersih dari riya, bersih daripada sum'ah, bersih daripada kesyirikan, bersih dari mencintai apa yang dibenci oleh Allah, bersih dari membenci daripada apa yang Allah cintai. Bersih, tulus. Karena kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memberikan berkahnya kepada majlis ini. Dan la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita panjatkan walhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Subhanahu, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan, terlebih para panitia yang mengadakan acara yang baik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat atau memberikan khabar. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku lihat ada seorang lelaki di dalam surga, yataqallab, berpindah-pindah dari satu nikmat pindah ke nikmat yang lainnya. Ternyata sebab dia masuk ke dalam surga adalah fi syajarah kanat tu'dhil muslimin. Orang ini masuk surga selain karena keimanannya, ternyata amalan yang menghantarkan dirinya kepada al-jannah itu menyingkirkan gangguan buah pohon. Kata Syekh Utsaimin, orang ini bawa gergaji atau bawa kampak, kemudian pohon tersebut ditebang. Pohon tersebut ranting yang menghalangi jalan yang kaum muslimin, digergaji atau dikapak oleh orang tersebut, kemudian disingkirkan sehingga kaum muslimin bisa kembali lalu lalang melewati jalan tersebut. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Ini orang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Lantas bagaimana dengan orang yang menyingkirkan gangguan jalan yang akan menghantarkan kepada Rabb-nya? Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Kemudian ada seorang du'at ilallah, alim minal ulama, membersihkan jalan tersebut, menerangkan kebatilannya, membersihkan jalan tersebut dari akidah-akidah yang menyimpang, membimbing mereka menuju jalan yang lurus, jalan yang akan menghantarkan kepada Rabb-nya. Maka sungguh orang ini lebih layak untuk mendapatkan al-jannah. Dan kita berkumpul di sini, tidak mungkin kita bisa membersihkan hati kita tanpa melalui sebab mereka, para panitia, yang mereka telah berupaya dengan waktu mereka, tenaga mereka untuk mengadakan event yang baik ini, mengumpulkan manusia untuk mendalami ilmu agama, membaca keutamaan-keutamaan yang Allah berikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Dan perlu diketahui jamaah, Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran kecuali kebaikannya untuk mereka manusia. Manusia mengagungkan Allah, manusia mensucikan Allah, maka Allah tidak tambah suci karenanya, Allah tidak tambah besar karenanya, Allah tidak tambah tinggi karenanya, Allah tidak tambah kaya karenanya. Akan tetapi kebaikan itu kembali kepada manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikannya itu kembali untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika liukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik. Alif lam ra, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sifatkan bagaimanakah sifat kitab tersebut? Liukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka manusia dari kegelapan. Kegelapan hawa nafsu, kebodohan, kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ilan nur, menuju cahaya. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau dibiarkan gelap, kalau dibiarkan mereka masa, maka layaknya binatang ternak. Tidak melaksanakan perintah, zina semaunya, judi semaunya, khamar semaunya, tidak ada peraturan. Ku tahu yang ku mau katanya. Subhanallah, tanpa ada bimbingan. Kal'an'am, seperti binatang ternak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasul, menurunkan rasul, mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya. Liukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbih. Untuk mengeluarkan mereka manusia daripada kegelapan syahwatnya, dari kegelapan jahiliyah, ilan nur, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya, biidzni rabbih. Dengan izin daripada Rabb-nya. Akan tapi kebanyakan mereka manusia, walaqad ji'nakum bil haqqi walakinnakum lil haqqi karihun. Allah berfirman, kami telah menurunkan, mendatangkan al-haq kepada mereka manusia, Al-Quran dan Sunnah, walakin Akan tapi kebanyakan mereka terhadap al-haq karihun. Mereka tidak menyukainya. Mereka membencinya. Padahal Al-Quran adalah kitab yang paling terbaik. Karena itu Allah tidaklah menurunkan Rasulnya, mengutus Rasulnya kecuali Rasul yang paling terbaik. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an, kitab yang terbaik, kecuali dengan rasul yang paling terbaik kepada umat yang paling terbaik. Kitab yang paling agung, rasul yang paling mulia, umat yang paling terpilih, kaum muslimin. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwa naba'un 'adzim antum 'anhu mu'ridun. Katakan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'un 'adzim. Al-Qur'an adalah kabar yang sangat azim. Kabar yang sangat besar. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antum man? Nas'alullah an yaj'ala yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak masuk bagian daripada mereka. Apa kata Allah? Bal antum anhu mu'ridun. Tapi justru kalian terhadap Al-Quran mu'ridun. Justru kalian berpaling. Kalian meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kapan antum dapati diri antum mudah untuk mengayunkan kaki menuju masjid? Kapan nanti antum mendapatkan hati antum cinta kepada Quran Al-Karim, senang dengan kalam Allah, syukuri. Kapan antum dapati kemudahan-kemudahan untuk melakukan amalan taat, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak minta sabat, keteguhan. Karena orang yang mendapati dirinya berada di atas kebaikan, ini tanda kebaikan. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta, memberi, suka memberi, memberi bantuan, memberikan ilmu, memberikan sedekah, wattaqa, dan berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan takwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kalimat husna, la ilaha illallah, atau al husna yaitu jaza, balasan yang husna yang terbaik yaitu al jannah. Kata Allah, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan bagi hamba tersebut jalan-jalan kemudahan. Ini alamat baik jemaah. Alamat baik ketika kita dapati adanya kemudahan pada diri kita untuk cinta kepada kalamullah, cinta kepada kebaikan. Maka ini alamat kebaikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah atas kalian, niscaya tidak ada satupun manusia yang kami sucikan, dibiarkan seperti binatang ternak. Walakinallahu yuzakki man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensucikan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kami bersyukur ketika kita dapati kebaikan ada pada diri kita dan minta sabat, minta keteguhan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu banyak berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan sering mengulang-ulang. Yang ternyata ayat yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ayat yang memang betul-betul kita sangat butuh kepada doa tersebut. Yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Kau biarkan hati ini menyimpang ya Allah. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada hati ini ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami ya Allah dari sisimu berupa rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang kalau cerita kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa Abu Bakar wa Umar, selalu. Ketika para sahabat bercerita, kami dulu bersama Nabi, kami dulu bersama Nabi dalam safar, dulu kami bersama Nabi ketika perang, selalu ada embel-embel wa Abu Bakar wa Umar. Bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Yang sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk ke dalam al-jannah. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Hah? Siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Abdullah bin? Tapi belajar kenal dengan salaf. Sama tokoh-tokoh fitnah, kenal fulan, fulan, fulan, fulan. Kadzab semuanya. Sobat yang paling terbaik siapa namanya? Abu Bakar. Siapa nama aslinya? Subhanallah. Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Bagaimana mungkin antum mau cinta kepada seseorang tapi antum enggak tahu siapa dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya? Rugi jemaah. Antum enggak kenal Abu Bakar rugi. Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman ibnu Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Tapi lihat beliau subhanallah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanallah. Baik, insyaallah kita akan masuk kepada pelajaran sesuai dengan temanya, bakti anak kepada orang tua. Saya akan berikan beberapa fasal bab. Yang pertama tentang keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu akan pengaruh dari bakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu ancaman dari mereka orang-orang yang dari orang-orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu insyaallah ba'da zuhur, mudah-mudahan Allah berikan waktu yang cukup untuk kita membahasnya, yaitu kita ambil ibrah kisah di dalam Al-Quran Al-Karim tentang bakti dan perintah Allah terhadap para anbiya untuk bakti kepada orang tua mereka, sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu tentang kisah Ismail, bakti beliau alaihissalam kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam. Tayyib, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu daripada tali silaturahim yang wajib, bahkan yang paling wajib untuk kita sambung. Kita menyambung tali rahim kita kepada orang tua kita dengan terus berbuat ihsan kepada orang tua. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi yang dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala, tasa'aluna bihi, yang kalian meminta dengan menyebut nama Allah. Saya minta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, tolong saya. Saya minta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, bantu saya. Saya ingatkan kamu kepada takwa Allah, bantu saudara saya, bantu fulan, bantu fulan. Meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu takutlah kalian kepada dia. Walarham, dan terhadap tali rahim, sambung. Sambung tali silaturahim. Yang paling kuat, yang paling dekat dengan diri-diri kita adalah bapak kita, ibu kita, kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk menyambungnya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yasiluna ma'amarallahu bihi an yusala. Mereka ahlul khair, ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Yang paling besar, menyambung dengan kedua orang tua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dan kami telah memberikan wasiat. Tahu arti wasiat? Beda seorang memerintahkan dengan mewasiatkan, beda. Kalau perintah cuma satu saja, perintah, saya perintahkan kamu lakukan ini, selesai. Tapi kalau saya wasiatkan kamu untuk melakukan ini, berarti saya telah memerintahkan kamu dan menetapkan perintah ini untukmu dan saya tekankan untukmu. Itu arti wasiat. Al-amrul mu'akkadul muqarrar. Perkara yang diperintahkan, ditekankan, dan diikrarkan. Ini arti wasiyah. Arti benar-benar. Perintah yang ditekankan, ditetapkan. Ini arti wasiyah. Apa perintah Allah yang ditekankan dan ditetapkan olehnya? Al-insan kepada mereka manusia bil walidaini ihsanan. Hendaknya mereka terhadap kedua orang tua mereka, bapak mereka, ibu mereka, ihsanan, berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merinci dengan perincian yang sangat detail bagaimana akhlak yang harus ditunjukkan kepada orang tua. Bahkan ini perintah yang terbesar. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perintah. Kata Ibnu Mas'ud wasa. Wasiat. Qadha maknanya wasa. Qadha menetapkan perintah maknanya juga mewasiatkan. Jadi maknanya wa qadha rabbuka, Rabb kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan, memerintahkan suatu perintah, menekankan atasnya dan menetapkan perintah tersebut. Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah. Hukum asal ibadah haram. La ilaha, tidak ada ilah. Illa iya. Kecuali kalian beribadah hanya kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini adalah kalimat yang paling besar. Dan ma'lum disebutkan dalam fadlu tauhid, fadlu la ilaha illallah dalam pelajaran kitab tauhid. Walhamdulillah. Setelah Allah sebutkan perintah yang paling terbesar, Allah gandengkan dengan perintah bir walidi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian terhadap kedua orang tua kalian, hendaknya kalian berbuat baik. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau kalian mendapati salah satu dari kedua orang tua kalian atau dua-duanya kibar, tua, sepuh, jangan bakhil jemaah. Kita waktu masih kecil, orang tua kita sering mengajak berbicara. Ini apa nak? Lampu. Ini apa? Mobil. Itu apa tuh? Cecak. Subhanallah. Sayang sekali orang tua kita kepada diri kita. Kalau antum mau lihat apa yang dilakukan sama kedua orang tua antum kepada diri antum, nonton seorang bapak gendong anaknya. Nonton canda kedua orang tua kepada putra dan putri mereka. Itulah gambaran kita terdahulu. Betapa sayangnya, dicium, subhanallah, disayang-sayang. Ternyata kita dengan kesibukan dunia kita, dengan kesibukan aktivitas kita, kita jarang ajak ngobrol orang tua. Padahal sedekah melalui handphone itu murah sekali. 1000. Gimana pak kabarnya? Subhanallah. Mereka menanti jemaah. Menanti. Menanti kabar dari anaknya. Anaknya merantau jauh sekarang di Solo. Orang tuanya di Ambon misalnya. Mereka punya perasaan. Anak saya gimana? Mereka titipkan, ya Allah, titip anak saya, ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik yang bisa dititipkan. Tapi anaknya kadang lupa, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaannya. Lupa, meskipun alat telekomunikasi sudah dimudahkan oleh Allah. Apa susahnya baginya untuk sedekah untuk orang tuanya? Dia korbankan sekian daripada rupiah, daripada pulsanya untuk menanyakan kabar, gimana kabar ibu? Gimana kabar abi? Sehat wal afiat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ibu dan bapak. Assalamualaikum. Meskipun cuma seperti itu saja. Subhanallah. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dapati kedua orang tua kita kibar, sudah sepuh, fala taqullahuma uff, kata Allah, jangan pernah kalian mengaduh, mengucapkan dengan kalimat, abi ini kolot, umi ini katrok, subhanallah, gak tahu anak muda. Subhanallah. Haram jemaah. Yang mengharamkan bukan saya, tapi Allah. disebutkan dalam surat Al-Isra. Fala taqulahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīman. Jangan pernah kalian menghardik kedua orang tua kalian. Wa qul lahumā, diajarkan sama Allah Subhanahu, ucapkan kepada bapak kalian, ucapkan kepada ibu kalian qawlan karīman, ucapan yang penuh dengan pemuliaan. Insyaallah kita akan kisahkan nanti kisahnya Ibrahim berdialog dengan bapaknya. Qawlan kariman, ucapan yang santun. Wa khfidh lahumā janāḥadh-dhulmi minar raḥmati wa qur rabbirhamhumā wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Wa khfidh lahumā janāḥadh-dhulm, rendahkan hatimu untuk ayahmu, untuk ibumu. Manut, tunduk, khudu sama bapak dan ibu. Bukan karena ngarepin warisan, bukan. Saya harus taat sama bapak, kenapa? Warisannya 2 hektar, lumayan. Nah, iya pak. Nggih, dalam, sedalam-dalamnya. Jangan jemaah. Atau kasihan. Tapi minar rahmah. Bukan kasihan lihat orang tua, tapi karena kasih sayang. Allah yang mengajarkan. Wa khfidh lahumā janāḥadh-dhulmi minar rahmah. Rendahkan hati kalian. Tundukkan hati-hati kalian untuk mereka berdua, minar rahmah, karena kasih sayang, bukan karena uang, bukan karena takut sama bapak dan ibu, abi dan umi, bukan. Tapi karena kasih sayang untuk mereka. Dan ucapkan kepada kami, diajarkan kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak di antara mereka manusia ingin berdoa tapi kadang enggak tahu pakai bahasa yang kayak gimana. Bagaimana cara menata kalimatnya supaya baik? Kadang kita enggak tahu. Akhirnya Allah ajarkan bagaimana kalimat yang paling terbaik. Di antaranya, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Rahmatilah bapak saya, rahmatilah ibu saya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mengasihi kami, memelihara kami, mencintai kami. Saghiran, ketika kita kecil, banyak ngeluh kepada kedua orang tua, banyak bikin masalah kepada kedua orang tua. Dan alhamdulillah sekarang kita diberikan kesempatan jadi orang tua. Bagaimana beratnya tanggung jawab kedua orang tua? Itulah yang dialami oleh bapak dan ibu kita. Dan ini peringatan jamaah buat kita untuk mendidik putra putri yang salehat. Siapa di antara antum yang ingin dibelai ketika antum sudah tua, yang ingin disabari ketika antum sudah sepuh, maka hendaknya didik putra dan putri kalian sekarang. Jadikan mereka sebagai hamba yang saleh dan salihat. Karena hamba oleh yang saleh dan yang salihat yang tahu Allah, kenal Rasulnya, tentu dia akan bakti kepada kedua orang tuanya. Dia akan tahan syahwatnya, dia akan sabarkan dirinya untuk menghadapi kita yang nanti sudah tua. Yang pikirannya sudah kembali seperti anak kecil. Yang mungkin ada yang temperamen sensitif, gampang marah, gampang merasa, minder. Kalau kita ingin diperlakukan dengan lembut oleh putra dan putri kita kelak, dari sekarang, didik mereka dengan pendidikan tarbiyah nabawiyah. Pendidikan nabi. Pendidikan para nabi, bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail, Ishaq, Ya'qub. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik putra dan putrinya dan mendidik putra putri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan atau wahnan ala wahnin." وفصاله في عامين amaini. Dan kami pun telah memberikan wasiat kepada mereka manusia supaya mereka berlaku baik kepada kedua orang tua mereka. Terlebih kata Allah, hamalathu ummuh, terlebih kepada ibu yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, beban demi beban dirasakan sang ibu, mulai dari proses janin. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nutfah, mani, bercampurnya mani laki-laki dengan mani perempuan. Siapa yang lebih unggul masuk ke dalam rahim, kelaminnya itu dia. Kalau lebih dahulu milik suaminya, maka anaknya laki-laki. Kalau duluan perempuan, ibunya, maka anaknya perempuan. Ini terjadi, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kalau jumlahnya lebih banyak punya laki-laki, anaknya lebih mirip dengan keluarga laki-laki. Kalau jumlahnya lebih banyak milik perempuan, maka gennya, wajahnya, kemiripannya lebih banyak, lebih dominan milik keluarga perempuannya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari itu juga menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian jadi segumpal daging. Indah sekali. Belum ada ilmu kedokteran, tapi Nabi sudah mengabarkan. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Kenapa 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Wajar kalau kita dapati seorang perempuan dalam waktu 4 bulan ini sering mual-mual, sering sakit-sakit, sering berubah keadaannya. Kenapa? Ada proses di dalam janin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan ini, walhamdulillah. Sumayyur salu ilahil malak. Lihat beban yang dialami seorang ibu. Harus muntah-muntah. Melihat sesuatu yang tidak enak, muntah. Kadang ada juga melihat suaminya pulang kerja, belum dandan, muntah juga. Proses di dalam perut. Ini dialami oleh ibu. Subhanallah. Allah ingatkan kita. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Dan kemudian menyapihnya selama 2 tahun. Ibu kita enggak bisa tidur, bergadang demi menyapih sang anak, memberikan air susunya. Subhanallah. Kita enggak ngerasa jemaah, kita pengennya enak doang, instan. Yang ngerasakan ibu kita. Subhanallah. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Setelah Allah sebutkan, Allah rincikan, hendaknya kalian berbuat baik sama bapak dan ibu kalian, terlebih kepada ibu kalian yang telah mengandung kalian. Dari beban demi beban dia lalui sampai ketika kelahiran. Subhanallah, sudah keluar bayinya, subhanallah, diberikan air susu selama 2 tahun. Sempurna. Sabar memberikan air susu. Setelah Allah rinci, kata Allah apa? Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Supaya kalian bersyukur kepadaku. Supaya kalian wahai manusia bersyukur kepada aku. Kenapa demikian? Allah mengadakan kamu sebelum kamu enggak ada. Kata Allah, wa liwalidayka, dan juga hendaknya berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tuamu, karena Allah mengadakan kamu dengan sebab kedua orang tua kamu. Itulah alasan. Anishkurli waliwalidayka, supaya kalian bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Satu, Allah mengadakan antum. Asalnya antum enggak ada, diadakan oleh Allah melalui kedua orang tua antum. Antum yang lemah enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Tidak bisa memberikan atau menolak mudarat dengan sendirinya. Yang ngasuh ibu antum. Allah memelihara antum dengan melalui perantaraan bapak dan ibu antum. Karena Allah katakan, anishkurli waliwalidayka, supaya kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan juga kepada ibu bapamu. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satupun yang berjalan di atas muka bumi yang melata di bawah kolong langit ini kecuali Allah sang pemberi rizkinya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqa. Allah bersumpah, di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, pada diri-diri kalian banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, apakah kalian tidak ngaca? Enggak melihat kepada diri-diri kalian? Lihat mata kalian, lihat hidung kalian, lihat mulut kalian, lihat tangan kalian, lihat kaki kalian, lihat tubuh kalian. Dapat dari mana? Wa fis samai rizqukum, dari atas langit. Di atas langit rizki kalian. Jangan sombong seperti Qarud. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la taghri fil ardi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Qarun dinasihatin. Dinasihatin sama kaumnya, para pemuka agama. Hei Qarun, ahsin. Berbuat baiklah kamu sama manusia. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu wahai Qarun. Wala taghil fil ardi fasada, janganlah kamu melampaui batas. Berjalan di atas muka bumi dengan membawa kerusakan-kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah enggak suka sama orang-orang yang suka mengadakan kerusakan. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmu saya. Saya bisa seperti ini karena saya pintar ngomong, saya pintar melobi, saya pintar bisnis, saya pintar karena ilmu yang ada pada diri saya. Sombong. Padahal Allah katakan wa fis samai rizqukum, Allah yang memberikan rizki. Dari atas langit rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah ada turun nanti hari kiamat di atas langit. Dari langit. Dan Allah bersumpah bahwa Rabbis sama'i wal ard, maka demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbnya sama, Rabbnya al ard, innahu lahaqqun, sesungguhnya itu adalah hak, itu adalah benar adanya. Masih kurang yakin kalau rezeki kita sudah diatur sama Allah. Allah sudah mengatakan wa fis samai rizqukum, ditambah lagi dia bersumpah fa wa rabbis samai wal ardi, maka demi Rabb sama, demi Rabb bumi, innahu lahaq, sesungguhnya itu adalah benar. Rizki sudah diatur sama Allah, cuma kadang kita sombong saja. Kalau bukan saya enggak ada, kalau bukan anak, kalau enggak ada ente kenapa emang? Kenapa enggak mengucapkan kalau bukan Allah, laula Allah, laula Allah. Allah yang memberikan nikmat. Nikmat berbagai macam nikmat sampai kepada kalian itu pun melalui siapa? Hah? Kedua orang tua kan? Apa bayi bisa makan sendiri? Hah? Beli baju sendiri bayi? Bukankah orang tua? Karena Allah gandengkan anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Diingatkan sama Allah. Ingat, kepadaku lah kalian semua akan kembali. Sudahkah kalian bersyukur kepada Allah? Sudahkah kalian bersyukur kepada kedua orang tua? Ilayyal masir. Hati-hati jemaah. Allah mengancam kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena koreksi jemaah. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat ihsan? Wallah kita tidak akan bisa membalas mereka. Wallahi. Hitung aja, kalau percaya hitung aja. Berapa susu yang sudah, berapa rupiah yang keluar daripada kantong kedua orang tua kita. Beli susu, beli pakaian, sampai sekarang. Kemudian perhatikan. Dari timbal balik jasa kita kepada mereka orang tua. Sudah ngepas belum? Setara belum? Wah, ba'idun jidda. Jauh sekali, gak akan mungkin bisa sama. Karena jamaah, muliakan mereka, kedua orang tua. Agungkan mereka. Buat bangga mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan antum menghafalkan Quran dan amalkan Al-Quran. Ketika orang tua dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mahkota disematkan di atas kepala kedua orang tua antum. Dalam keadaan kedua orang tua enggak sadar. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Dia mendapatkan mahkota yang sangat menyilaukan mata-mata orang yang memandangnya. Ternyata ini sebabnya karena anakmu mengamalkan Al-Quran. Karena jamaah bakti kepada kedua orang tua dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat bagaimana bir walidainya mereka para anbiya subhanallah. Taatnya, manutnya, tunduknya mereka kepada bapak dan ibunya. Sulaiman alaihissalam berbakti sama bapak dan ibunya. Selalu ingat Allah, selalu ingat bapaknya. Karena Sulaiman alaihissalam tahu. Anishkur li wa li walidayka ilayal masir. Hendaknya kamu bersyukur kepada bapakmu, ibumu. Atau sebelumnya, hendaknya kamu bersyukur kepada Rabbmu. Kemudian bersyukur kepada ibu dan bapakmu. Sulaiman tahu syukur. Alaihissalam. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuz'un. Ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya, pasukan jin, pasukan manusia dan pasukan burung, baris semua. Fahum yuz'un, dalam keadaan mereka sudah siap siaga. Hatta idza ataw ala wadin. Namun ketika mereka sudah berjalan dengan gagah, mereka melangkahkan kaki mereka di atas satu lembah. Qalat namlah. Ada satu semut berbicara. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, lari kalian, sembunyi-sembunyi kalian. Hati-hati daripada Sulaiman dan tentara-tentaranya. Jangan sampai kalian diinjak oleh mereka. Dalam keadaan mereka enggak sadar. Enggak dosa jemaah nginjak semut, enggak sadar enggak dosa. Kecuali kalau kita sengaja. Fatabassama dhahikan, maka Sulaiman pun tersenyum mendengarkan suara semut, tersenyum. Kenapa senyum? Ingat nikmat. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka beliau pun tersenyum dengar suara semut bisa berbicara. Setelah itu apa kata Sulaiman alaihissalam? Hah? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Subhanallah. Wa ya Allah subhanahu wa ta'ala auzi'ni, berikan aku taufik, berikan aku kemudahan ya Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, atas nikmat yang telah kau karuniakan kepada diriku ya Allah. Dan berikan aku taufik supaya aku bisa bersyukur wali-walidai untuk kedua orang tuaku. Ingat bapak, ingat ibu. Sulaiman alaihissalam. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu bersama mereka orang-orang yang saleh. Karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, mengutus rasul-rasulnya, dan mereka telah memberikan contoh-contoh yang terbaik Tinggal sekarang kita mau ngikut apa enggak. Karena berdoa jemaah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjadi anak-anak yang saleh, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk mendidik putra dan putri kita menjadi anak-anak yang saleh. Innahu ala dzalika qadir. Tayyib, saya cukupkan ayatnya, kita masuk pada hadis. Al-Imam Bukhari wa Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sa'altu, aku bertanya. Abu Abdurrahman bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Ayyul amali ahabba ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat ketika waktunya. Salat ketika waktunya. Ini kaitannya dengan takwa Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat merupakan ketetapan waktu-waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mundur. Jangan diakhirkan. Kalau antum cinta sama istri, karena kebanyakan para perempuan, karena mereka tidak diwajibkan sholat berjamaah, terkadang kebablasan. Hayalah salah, hayalah salah, atau iqamat. Qad qamati salah, qad qamati salah. Nyuci dulu. Habis nyuci, ngeringin dulu. Habis ngeringin, jemur dulu. Habis jemur, makan dulu. Habis makan, rebahan dulu. Menjelang asar, oh iya, saya belum zuhur. Subhanallah. Fawailulil musalli. Celaka bagi mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bukan di dalam sholatnya, tapi dari sholatnya. Dari waktu sholat. Dan penting bagi kita untuk berakhlak jamaah. Berakhlak di masjid. Bagaimana berakhlak di masjid? Memberikan contoh kepada kaum muslimin. Siapakah penuntut ilmu? Bagaimanakah amalan seorang yang menuntut ilmu? Bagaimanakah amalan seorang yang ngaji salafi? Kadang awamun nas, yang kadang kita sedikit melecehkan mereka, merendahkan mereka. Kasihan. Amalannya bagus, tapi rada-rada ahlul bid'ah dikit gitu. Subhanallah. Tukang ngaji yasinan, tukang tahlilan. Tapi kalau ke masjid, subuh, muadzin belum datang, dia sudah datang. Salafinya, rokat kedua baru datang. La ilaha illallah. Malu jamaah, ngaca jamaah. Kita dilihat orang masya Allah pakai jubah, sebagian pakai sorban masya Allah. Brewokan masya Allah. Jenggot sunnah, tampang sunnah. Tampang ustadz semua. Tapi subuh terlambat. Isya kadang terlambat. Subhanallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun ma fil 'athamah was-subhi." Seandainya mereka manusia mengetahui apa yang telah disiapkan oleh Allah berupa pahala bagi salat Isya dan salat Subuh, niscaya mereka akan mendatangi salat keduanya tersebut walau kana habwan, meskipun mereka harus merangkak dari rumahnya. Kenapa demikian? Pahalanya teramat besar. Innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an fajr, kata para ulama, Qur'an fajr maksudnya apa? Salat fajr. Kana mashhudan. Itu dipersaksikan secara khusus. Siapa yang mempersaksikan? Allah dan para malaikatnya. Apa enggak malu jamaah? Allah menyaksikan secara khusus, para malaikat, malaikat Allah menyaksikan secara khusus. Kita ternyata tenang-tenang datang terlambat. Subhanallah, enggak ada perbaikan. Hendaknya kita ingat wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana Rabbana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Dalam surah Thaha. Ini wahyu yang pertama kali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Ketahuilah wahai Musa alaihissalam, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali aku. Wahai Musa alaihissalam, sembahlah olehmu aku semata dan salatlah kamu. Salat jemaah besar. Li dzikri, supaya kamu terus mengingat aku. Isa alaihissalam. Qala inni Abdullah atani al-kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salah. Saya adalah hamba Allah. Saya diberikan kitab dan saya dijadikan sebagai nabi. Saya mendapatkan kitab, saya dijadikan sebagai orang yang membawa berkah dimanapun aku berada. Dan Allah memberikan wasiat kepada saya supaya saya melakukan sholat. As-sholah ala waktiha. Karena itu jaga sholat yang lima. Sifat ahlul iman, mereka selalu menjaga sholat yang lima. Orang-orang yang mewariskan surga Firdaus, Firdausul A'la, Firdaus yang paling tertinggi. Alladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga salat yang lima waktu-waktunya. Hendaknya kita takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila salat, qamu kusala yuraunas. Mereka orang-orang munafikin kalau menegakkan sholat dalam keadaan kusala, malas. Karena siapa yang masih malas sholat, na'udzubillah, ada cabang kemunafikan, ada penyakit dalam hatinya, segera evaluasi. Yang malas sholat Allah sifatkan di dalam Al-Quran Al-Karim adalah munafikun. Wida kamu ila salati kamu kusala. Kalau mereka berdiri menegakkan as-salah, mereka menegakkannya dalam keadaan malas. Tapi kenapa mereka mengerjakannya? Yura'un nas, pengen ditonton, pengen dilihat sama manusia. Ini yang pertama, amalan yang paling dicintai kaitannya dengan hamba dengan Rabbnya. As-salatu ala waktiha. Kultu thuma ayun. Kemudian aku katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa wahai Rasul? Setelah sholat pada waktunya kemudian apa? Dan kembali saya ingatkan, kalau antum cinta sama istri antum, ingatkan dengan sholatnya, jaga waktu-waktunya. Kalahkan cuciannya, kalahkan pekerjaan rumahnya. Hendaknya dia dapati keutamaan as-salatu ala waktiha, ahabba ilallah, amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak. Nomor dua. Qultu tsumma ayyun, aku katakan lagi ya Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad sama birrul walidain, menang mana? Berdasarkan hadis ini menang birrul walidain. Dan nanti insya Allah kita akan baca. Kalau jihad, di sini ada jihad, di sini ada orang tua bertubrukan. Mana yang lebih didahulukan? Insya Allah nanti kita akan baca fatwanya Imam Ahmad rahimahullah. Al jihad itu penuh dengan masyakkah. Jiwa dikorbankan, subhanallah. Harta dikorbankan. Tapi ternyata subhanallah, ada yang melebihi daripada jihad fi sabilillah, yaitu bir walidain. Inilah pentingnya ilmu jemaah. Seorang yang alim itu layaknya juragan. Orang yang jahil layaknya pembantu. Kenapa demikian? Orang yang dikatakan juragan, bos-bos besar, kerjaannya ngapain? Hah? Ngangkat besi. Apa yang dilakukan sama dia? Ngangkut pasir. Hah? tanda tangan, stempel, berapa? 100 juta. Keringetan? Hah? Keringetan enggak? Tanda tangan sampai keringetan, meriang. Enggak ada, alhamdulillah. Ini orang yang alim. Artinya apa? Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa mengamalkan suatu amalan dengan meraih pahala yang besar. Ya enggak? Sama. Orang yang enggak punya ilmu ya seperti karyawan pada umumnya, buruh pada umumnya. Udah siang-siang panas bikin retak kepala, subhanallah. Bikin gosok. Kerjanya jangan tanya. Ngangkut-ngangkut besi, main panasan, ngangkut-ngangkut batu. Gajinya berapa? Hah? Sehari 50 ribu. Subhanallah. Udah tulang dibanting-bantingin, keringat diperes-peresin. Subhanallah. Gajinya cuma 50 ribu. Mereka melakukan amalan-amalan yang berat, luar biasa. Tapi karena kurangnya ilmu, akhirnya mendapatkan pahala sesuai dengan ilmunya. Lain hal dengan orang yang alim, dia bisa melakukan suatu amalan, tapi bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dengan melakukan amalan yang simpel. Karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan bosan sama ilmu. Ana itu sudah mondok 7 tahun, tat, bosan dengar ceramah. Subhanallah. Bosan dengar ceramah. Ajaib. Merasa cukup dengan ilmunya. Saya sudah hafal Quran, saya sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim. Ngapain harus duduk ta'lim? Subhanallah, lupa dengan keutamaannya. Allah akan turunkan sakinah kepada majlis tersebut. Allah akan turunkan rahmahnya. Para malaikat akan turun. Wadzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah menyebut nama-nama orang-orang tersebut di sisi para malaikat yang mulia. Lupa dia dengan keutamaan tersebut. La ilaha illallah. Tayyib an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala man ahaba ayabsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang senang, pengen dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia sambung tali rahimnya, terlebih kepada bapak dan ibunya. Dan panjang umur ini tidak selalu dengan tambah usianya. Kadang dia meninggal, tapi namanya tetap harum. Seperti Bukhari. Kemana Bukhari rahimallah? Kemana Syafi'i rahimallah? Orang yang telah tiada, tapi namanya terus disebut. Seolah-olah hadir di tengah-tengah kita. Itulah panjang umur. Baik, sudah. Zuhur ya. Kita stop dulu insyaAllah. Nanti kita lanjut. Ba'da zuhur. Tentang fadlul bir, kemudian tahrimul uquq, kemudian kita akan insyaallah taala sedikit membawakan kisah Ibrahim dan Ismail dan juga bir walidain para anbiya. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.